kemarin di drama Mulungsungi itu saya akan mengatakan bahwa Nabi Adam turun ke bumi itu gara-gara pengen beol. Dan itu informasi ilmiah, bukan informasi sejarah. Karena di surga itu tidak ada orang beol. Di surga itu metabolisme dan ekosistemnya berbeda dengan bumi. Kalau di bumi kue mangan, ngising. Ya. Kalau di surga kamu makan, yang kamu makan itu mendaur ulang menjadi nutrisi dan gizi 100%. Jadi tidak ada bau busuk, tidak ada kentut, tidak ada kencing, tidak ada beol. Jadi tidak ada WC umum, tidak ada toilet di surga. Pengen ngantri, jadi nggak ada jumbleng, nggak ada. Nek swarga isine jumbleng gaya apa kon mlebu swarga ya. Betul enggak? Terus apa sebabnya kalau di surga kok tidak ada orang beol? Karena seluruh makanan, tanam-tanaman dan seluruh bahan-bahan konsumsi di surga itu mendaur ulang 100% menjadi nutrisi dan gizi. Tidak ada yang menjadi residu atau sampah. Itu penjelasan ilmiahnya. Maka Adam tidak boleh beol di surga. Adam kan bingung habis makan buah kuldi kok terus enten sing ganjel-ganjel ten petengkulan iki terus ajeng enten sing ajeng medal, ada yang mau keluar. Adam kan tidak pernah mengalami itu. Kan selama ribuan tahun di surga dia tidak pernah makan buah kuldi, hanya karena dipengaruhi oleh iblis maka dia makan buah itu. Tanpa Adam mempelajari bahwa buah kuldi itu adalah buah asli bumi yang disimpan untuk percontohan di sebuah museum di surga. Dari mana sanatnya? Kamu datang sendiri, lihat sendiri. Ngunuhai aku. Apa betul Adam pengen beol? Tanya sendiri. Karena Imam Syafi'i yang tidak ngerti, Imam Hambali tidak ngerti, Imam Ghazali tidak ngerti, Imam Fatawi apalagi. Gitu kan? Jadi sanatnya apa? Tanya sendiri sama Nabi Adam, tanya sama Malaikat Jibril, tanya sama Allah, tanya sama Iblis yang menggoda dia. Betul enggak? Sanatnya di sana. Dan saya kebetulan dikasih tahu. Dan gitu aja. Nah, kalau gak percaya sama saya, ya kamu tinggal Iblis, apa Jibril, apa Nabi Adam, atau Allah. Langsung silakan tanya. Wong kamu gak percaya sama saya. Kan gitu kan. Nah, ya terus. Ini contoh aja untuk Anda semua. Dan ini bisa dimarahi loh saya. Bisa dibully loh aku. Kau kait-kaitkan surga dengan beol kau kan gitu kan. Padahal saya, orang-orang dalil ya pancen. Apakah Allah pernah punya ayat, gini argumentasi ya. Apakah Allah pernah memfirmankan perintahnya kepada air laut yang dipukul oleh, ada enggak ayatnya? Yang ada ayatnya adalah, ya Musa idrib ya sokal bakar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tapi tidak ada ayat, wahai air laut, membelahlah engkau ketika disentuh oleh tongkat Musa. Tidak ada tuh ayatnya. Jadi apakah semua ayat Allah itu difirmankan? Ada banyak enggak yang enggak difirmankan? Yang ngasih tahu kamu sesuatu emangnya ada di Quran? Tidak ada tuh? Lah iya. Apalagi Allah mengatakan sanuriyahum ayatuna fil afaki wa fi anfusikum. Jadi ayat-ayat Allah itu bertebaran di alam semesta, di jagat raya dan di dalam dirimu masing-masing. Sekarang saya tanya, apakah ayat Allah, firman Allah itu hanya Quran? Ada enggak yang lainnya? Yang tegas, ada enggak selain Al-Quran yang merupakan ayat Allah? Tadi fakta pertama Allah mengatakan aku menyebarkan ayat-ayatku fil afaki di semua alam semesta jagat raya 37 galaksi Andromeda, Bima Sakti. Apa meneh yang hafal nama galaksi? Ada 37, tidak hanya 4 seperti yang sekarang diketahui orang. Ada 37 galaksi. Jari sopo, sanate apa? Takono dhewe nang sing gawe ngono aku. Ruwet kan niku. Gitu ya. Oke. Terus sekarang gini. Allah sendiri secara teknis material mengatakan. Anda hafal ayatnya? Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi. Lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi matata. Saya kayak ustaz ya. Lumayan ya. Al-Qari, ya, Al-Qari, Al-Qari. Allah mengatakan, andaikan seluruh air laut yang ada di bumi itu dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimatku, maka seluruh laut itu akan kering. Tidak cukup untuk menuliskan kalimat-kalimatku, dan tidaklah selesai kalimatku dituliskan meskipun lautan sudah kering, meskipun aku tuangkan lagi air demi air berikutnya. Walau jikna bimithli ma tatlu. Jadi sekarang ngomong teknis. Kalau kamu nulis Quran dari Alif Lam Mim sampai An-Nas itu ya, itu kira-kira entek tinta piro? Tanya sama Khotot. Kira-kira seember cukup ora? Cukup ya. Padahal kalimat Allah itu seluruh lautan ini dipakai untuk tinta mangsi, untuk menuliskan, tidak akan selesai. Dan sudah habis tintanya sebelum kalimat Allah selesai dituliskan. Betul toh? Begitu kan, itu berita sangat teknis, sangat formal. Tidak perlu ditafsirkan. Gitu ya. Jadi benar enggak bahwa kalimat Allah itu hanya di Quran? Berarti kalimat Allah itu selaksa kali, berjuta-juta kali dibanding Al-Quran itu enggak. Meskipun Quran itu adalah sahabat utama kita di dunia, dia adalah kekasih kita di dunia, dia adalah ciptaan Allah yang kita uri-uri, yang kita pedomani dan kita jadikan prinsip utama hidup. Tetapi tidak berarti bahwa kalimat Allah hanya Quran. Allah, wong Allah itu sama tawon yang ngomong kok. Wa auha ila nahli, dan aku mewahyukan kepada manyang-manyang, tawon-tawon, tawon-tawon das. Omongnya tawon apa sih kau ngerti? Tawon bung. Pokoknya itu Allah ngomong loh sama mereka. Semut aja diomongin kok, betul nggak? Anda baca yang riwayat Nabi Sulaiman, semutnya diomongin sama Allah. Bahkan malaikat ikut ngomongin semut itu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang saya omongkan tadi itu, seluruh yang Anda ketahui mengenai Islam, Allah, dan Rasulullah, itu tidak sepadan dengan fakta utuhnya. Kita masih sangat sedikit mengetahuinya gitu ya. Jadi jangan marah kalau kadang-kadang ada informasi yang aneh.